cinta. Liku tanpa bahagia sudah suratan cintaku yang pertama. Cinta.

semua telah pergi dari sisiku. Oh sedih, bagaikan angin semua telah pergi dari sisi. Oh sedih, linang air mataku pada pilu hati.

Bila fajar telah menyingsing, saja berakhir dalam kedukaan. Bagaikan helai daun yang kering berkurai meninggalkan bangkai. Layang jauh ditiup angin senja. Thank you. kisah yang lama. Terdapat kisah yang sedih dari seseorang gadis. Kehilangan kekasihnya, kekasih telah pergi menghadap yang kuasa. Bukan untuk semata saja, tapi untuk selamanya. Digoreskan perasaan hatinya di dalam kehidupan ini. Sedih dan duka telah menimpa dalam nasib si gadis malam. Oh, nasib manusia yang penuh dengan dosa. Apakah harus terjadi si gadis yang malang? Di dalam kisah yang lama terdapat kisah yang sedih dari seseorang gadis. Kehilangan kekasihnya, kekasih telah pergi menghadap yang kuasa. Bukan untuk semata saja, digoreskan perasaan hatinya di dalam kehidupan ini. Sedih dan duka telah menimpa nasib manusia yang penuh dengan dosa. Apakah harus terjadi si gadis yang malang? Tiada akan kau lihat tangisku, meski apapun yang terjadi. Demikian pula cintaku padamu takkan pernah musnah. Betapa pedih ketika itu sayangnya terlukis di bingkai wajah yang tenang dan sayu. Lihat redu syahdu memilu thank you. menjadi kenyataan dalam hidupku. Bukan impian hayalan diriku. Karena kau telah jadi milikku. Bukan impian hayalan diriku. sudahku pergi, jangan kau halangi. Cukuplah bersabar hati, menahan sakit hatiku. Biarkan daku pergi sekehendak hatiku. Tak usah kau ikuti, ku mau hidup sendiri. Jangan kau halangi, cukuplah aku bersabar hati, menahan sakit hatiku. Biarkan daku pergi sekehendak hatiku. Tak usah kau ikuti, ku mau hidup sendiri.